Dondong muda, rempongnya teman baru, minjem duit melulu, farting gak diajakin, sosmed di blok gebetan, lagi diet gendutan, si mantan pamer gandengan, doi yang super super, seasem-asem hidup lo lebih asem super super.